السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، ketika Rasulullah SAW sudah mulai berangkat bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan penunjuk jalannya Ibnu Uraiqit dan juga dengan seorang budak Abu Bakar Siddiq atau maulanya yang bernama Amir bin Fahirah, berarti berempat mereka berangkat. Maka dikatakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, wa haddatsana Az-Zuhri أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدثه عن أبيه. قال ابن إسحاق menyampaikan kepada tu Az-Zuhri bahwasanya عبد الرحمن بن مالك بن جعشم menyampaikan dari ayahnya, yang berarti dari Malik بن جعشم, dari amiknya, pamannya, yaitu Suraqah بن مالك بن جعشم. قال menceritakan, lama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min Makkah muhajiran, ketika keluar Rasulullah sallam dari Makkah untuk hijrah ila Madinah, ja'alat Quraisy, Quraisy menjadikan fihi mi'atan naqah, menjadikan sayembara, menentukan 100 ekor unta, liman raddahu alaihim, bagi siapa yang berhasil menemukannya dan mengembalikannya kepada mereka akan diberi hadiah mi'atan naqah, 100 ekor unta. Qala, berkata Suraqah, fa baina ana jalisun fi nadi qaumi, ketika aku duduk di tempat duduk di kaumku, id akhbala rajulun minna hatta waqafa alaina, tiba-tiba datang seseorang dari kalangan kami, ini dari suku kami, datang di hadapan kami dan berdiri, kemudian berkata, wallahi laqad ra'aitu rukbatan aw rukbatan thalatha marru 'alayya anifan inni la urahum Muhammadan wa ashabuh. Kata orang tadi, sungguh demi Allah aku melihat ada rombongan kurang lebih 3 orang melewati aku tadi, sungguh aku melihat mereka adalah Muhammad dan kawan-kawannya. Qala, kata Suraqah, fa awma'tu ilaihi bi'aini, aku isyaratkan dengan mataku. Gimana isyarat dengan mata? Yani isyarat aniskum, nuktian. Thumma qultu, kemudian aku katakan, innama hum banu fulanin yabtaguna dhalatan lahu. Sesungguhnya mereka itu adalah bani fulan yang sedang mencari barang yang hilang. Qala, orang tadi berkata, la'allahu, mungkin. Thumma sakata, kemudian diam. Paham isyaratnya dari Suraqah bin Malik. Thumma makathtu qalidan, aku pun berdiam sebentar berbicara dengan mereka supaya tidak mencurigakan. Thumma qumtu fadakhaltu baiti, kemudian aku berdiri dan aku masuk rumahku. Thumma amartu bi farasi faquyidali ila batnil wadi, kemudian aku suruh seseorang untuk menyiapkan kudaku di pinggir lembah. Wa amartu bi silahi, dan aku perintahkan pula dengan senjata-senjataku untuk dipersiapkan bersama kuda tadi. Fa ukhrijali min dubri hujrati, diperintahkan juga seseorang untuk membawakan senjata-senjatanya ditaruh di belakang rumahnya. Thumma akhadtu qidahi allati istaqsamtu biha, kemudian mulai aku mengambil qidah. Qidah itu seperti anak panah yang tidak ada besi tajamnya, yang dipakai untuk undi nasib jahiliyah. Maka dia mengundi nasibnya. Thumma antalaqtu falabittu fastaqsamtu biha, maka aku pun mengundi nasib dengan qidah tadi. Pemman talak tu falabis tulak mati, maka aku berangkat dari belakang rumahku dengan memakai senjataku. Lakmah itu senjata dan semua yang berkaitan dengan itu, baju besinya, segala macam itu disebut lakmah. Dirak usilah, dirak adalah baju besi, silah senjatanya. Thumma aghrajtu qidahi, dan mulai aku mengeluarkan qidahku, undi nasib tadi, undiannya. Fastaqsamtu biha, maka aku undi dia. Fa kharaja sahmul ladzi akrahu, ternyata keluarnya adalah undian yang aku tidak sukai. Apa itu? Kalimat la yadurru, tidak akan mengganggu dia, enggak akan merugikan dia. Fanafirin a'azakumullah, kebiasaan dia Surafa kalau ingin bertikai atau berperang atau perang tanding dan sebagainya, dia undi dulu kira-kira bakal menang atau bakal kalah. Ternyata yang keluar la yadurru, bahwa orang ini tidak akan terkena mabarat. Tetapi dasar memang seorang yang masih jahiliyah, dia mengatakan beriman dengan undi nasib tadi, tapi ketika sesuatu yang tidak disukainya, enggak diikuti oleh mereka. Maka dia tetap berangkat, walaupun sudah menduga bahwa dia akan kalah. Qala wa kuntu arju an aruddahu ala quraishin fa'akudul mi'atan naqah, maka aku pun berharap aku bisa mengembalikan orang itu kepada orang-orang Quraisy dan aku mendapatkan 100 ekor unta. Makanya tadi menyatakan dengan matanya untuk diam, biar orang lain enggak tahu. Padahal dia sendiri yang mau keluar, dia sendiri yang ingin mendapatkan 100 ekor unta. Qala faraqibtu ala atharihi, maka aku pun menaiki kudaku dan mengikuti jejaknya. Fa baina farasi yashtaddu bi, ketika kudaku sedang keras-kerasnya berpacu, tiba-tiba athara bi fa saqattu anhu, tiba-tiba tersandung kudanya dan terjatuh. Fasaqattu anhu, maka aku pun jatuh dari kudaku. Fala faqultu, maka aku katakan, ma hadha, apa ini? Thumma akhrajtu qidahi fastaqsamtu biha, maka aku keluarkan lagi qidahku, aku undi lagi, apa yang keluar? Fa kharaja sahmin ladhi akrahu la yadurru, maka keluar lagi keputusan yang aku tidak sukai. La yadurru, enggak akan menyakiti dia, enggak akan merugikan dia. Fa abaitu illa an attabi'ahu, maka aku pun tidak peduli dengan hasil undian, aku tetap mengejarnya. Qala faraqibtu fi atharihi, maka aku menunggangi kudaku lagi dan aku mengikuti jejaknya. Fa baina farasi yashtaddu bi, maka ketika kudaku dalam keadaan sudah sedang seru-serunya berjalan, yakni berlari sedang kencang-kencangnya, yashtaddu bi, tiba-tiba atharabi, tiba-tiba tersandung lagi. fasaqattu anhu, maka aku pun jatuh daripadanya. Qala faqultu ma hadha, apa ini? Kalimat ma hadha menunjukkan bahwa beliau hampir tidak pernah jatuh dari kudanya. Dan memang seorang laki-laki yang jatuh dari kudanya itu memalukan, apalagi laki-laki yang sudah dikatakan jagoan. Enggak mungkin dia jatuh dari kudanya. Maka dia betul-betul terheran-heran, ma hadha, apa ini? Qala thumma akhrajtu qidahi, aku keluarkan lagi undianku, undi nasibku, aku undi lagi nasibku. Ternyata keluar lagi keputusan yang aku tidak sukai, yang aku paling benci, yaitu kalimat la yadurru, tidak akan merugikan dia. Qala fa abaitu, maka aku tentang lagi keputusan undiannya, ditentang lagi oleh dia. Illa an attabi'ahu, aku tetap ingin mengikutinya, mengejarnya. Faraqibtu fi atharihi, maka aku tunggangi lagi kudaku dan aku mengejarnya, mengikuti jejaknya. Falamma badali alqaum, ketika sudah semakin dekat, sudah semakin tampak orang-orang tersebut. Waraaituhum, dan aku lihat mereka. Tiba-tiba athara bi faras, tiba-tiba terjatuh lagi kudaku. Fadhahabat yadahu fil ard, kuda itu sampai kaki depannya terbenam ke tanah, dua-duanya. Karena tentunya tanahnya adalah tanah pasir ketika itu. Summan taz'a yadayhi min al-ard, kemudian ditarik kembali kedua kakinya dari bumi. Wa tabi'ahuma dukhanun kal-i'sam, tiba-tiba diikuti kakinya ketika dicabut dari tanah, dari pasir, diikuti oleh asap. Qala fa'araftu hina ra'aitu dhalika annahu qad muni'a minni, ketika aku melihat seperti itu, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, maka aku melihat, aku berpendapat, qad muni'a minni, aku sedang dihalangi, ada sesuatu kekuatan yang menghalangi aku. Wa annahu zahir, dan aku yakin ketika itu bahwa orang ini pasti akan menang, pasti akan zahir. Qala fanadaitul qaum, maka aku memanggil kaum tersebut, memanggil Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya. Faqultu ana Suraqah ibni Ja'syam, ibni Ja'syam, andhiruni ukallimukum, tunggu aku, aku akan berbicara dengan kalian. Fawallahi la arimakum wa la ya'tikum minni syai'un takrahunahu, aku enggak akan mengganggu kalian dan kalian tidak akan terkena kejelekan dariku, tunggu aku. Qala faqala Rasulullah SAW li Abi Bakr, maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, qul lahu wa ma tabtaghi, katakan kepadanya, mau apa dia? Qala faqala li dhalika Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata kepadaku, mau apa kamu? Qala qultu, aku katakan, taktub li kitaban yakunu ayatan baini wa bainak, aku ingin kalian menulis surat untukmu, untukku, surat jaminan antara aku dengan kalian. Yakunu ayatan baini wa bainak. Qala, kata Rasulullah SAW, uktub lahu ya Abu Bakar, tulislah wahai Abu Bakar surat untuknya. Fakataba li, maka tuliskan untukku, kata Suraqah, kitaban, satu surat. Fi idhamin au fi ruq'atin au fi khazafah, aku tidak tahu, yang rawinya ragu apakah di tulang ditulisnya atau di robekan kain atau di kulit, yang jelas ditulis surat. Thumma alqahu ila ilayya, kemudian dilemparkan kepadaku. Faqadtuhu faj'altuhu fi kinanati, maka aku ambil surat itu dan aku simpan di sarung pedangku. Thumma raja'tu fasakattu falam adzkur syai'an mimma kan, maka aku pun kembali pulang menemui kaumku dan aku diam, tidak menceritakan sedikit pun tentang apa yang terjadi. Hatta idza kana fathu Makkah, hingga nanti ketika terjadi fathu Makkah ala Rasulullah SAW, Allah menangkan untuk Rasulullah SAW, wa fariqa min Hunain, dan selesai pula perang Hunain dan juga perang Taif, kharajtu wa ma'al kitab, aku keluar bersamaku surat tersebut. Fa alqahu falaqituhu bil Jurana, maka aku pun berupaya menemuinya di daerah Jurana. Qala fadakhaltu fi katibatin, aku pun masuk ke katibah. Katibah itu satu pasukan atau jumlah pasukan, kalau di sini batalion begitu ya. Aku masuk ke salah satu pasukan yang merupakan batalion pasukan tentara berkuda dari kalangan Ansar, yang hampir wajah-wajah mereka semuanya tertutup ya, dengan baju-baju besi dan penutup kepala besi. Qala faja'alu yaqra'unani birumu, maka mereka mulai mengancamku, mengarahkan tombak-tombak mereka kepadaku sambil berkata ilaik ilaik, maksudnya maknanya ilaik artinya tetap kamu di situ, jangan mendekat. Mada curi, apa yang kamu mau? Qala pada nautu min Rasulillah, maka aku pun berupaya untuk mendekat Rasulullah sallam. Wa huwa ala naqatihi, dan Rasulullah sallam di atas untanya. Wallahi ka'anni anzur ila saqihi fi gharzihi ka'annaha jumara, sungguh aku melihat betis beliau di antara baju besinya seakan-akan jumara, seakan-akan bara yang menyala karena bercahayanya putihnya Rasulullah SAW. Ala farawatu yadi bil kitab, maka aku angkat tanganku dengan surat tadi. Kemudian aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, hadza kitabuka li, ini adalah suratmu yang kau tulis untukku, surat keamanan. Ana Suraqah ibn Ju'sham, aku adalah Suraqah ibn Ju'sham. Qala faqala Rasulullah sallam, al-yawm yawm wafa'in wa birr, hari ini adalah hari penepatan janji, hari kebaikan. Ujub, mendekatlah. Pada nautu minhu, maka aku pun mendekat. Fa aslamtu, dan aku masuk Islam. Thumma tadakkartu syai'an as'alu Rasulullah SAW, kemudian aku ingat sesuatu yang akan aku tanyakan pada Rasulullah SAW anhu, thumma adhkuruhu, tetapi aku tidak ingat. Ada sesuatu yang mau aku tanyakan tetapi lupa. Illa an yaqultu, hanya saja aku katakan apa yang aku ingat, ya Rasulullah, addalah minal ibli tagsha hayati, ada satu unta yang lepas yang datang ke tempat airku, waqad mala'tuha li ibli, aku sudah penuhi tempat air tersebut untuk unta-untaku sendiri. Tiba-tiba ada unta yang lepas dari orang datang dan kemudian minum di tempat itu. Hal li min ajr fi an asqiyaha, apakah aku mendapatkan pahala kalau aku ikhlaskan unta tadi minum? Qala na'am, kata Nabi, iya. Fi kulli dhati kabidin jara ajrun, semua makhluk yang memiliki hati maka ada pahala kita memberi minumnya. Yani semua makhluk-makhluk yang memiliki kabid maka ada pahala padanya. Tuma raja'tu ila qaumi fasuqtu ila Rasulullah sallam sadaqati, maka aku pun kembali kepada kaumku dan aku memberikan sadaqahku untuk Rasulullah sallam, yakni untuk Islam dan kaum muslimin. Berkata Ibn Hisham, Abdurrahman bin Harith ibn Malik ibn Ja'sham. Kata Ibn Hisham, wa Abdurrahman adalah Abdurrahman bin Harith ibn Malik ibn Ja'sham. Yani masih family dari Suraqah, dan dia mendapatkan cerita kisah ini dari Suraqah sendiri radhiyallahu taala anhu. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjanjikan untuk Suraqah Iwan Kisra. Kata Rasulullah SAW, diamlah engkau, jangan beritakan tentang aku kepada siapapun, niscaya Allah SWT akan memberikan kepadamu Iwan Kisra. Iwan itu mahkota, mahkota Kisra. Kalau bin Azzaqullah diceritakan oleh Suraqah adalah ketika peperangan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ghanimah pamasan perang dari kaum Romawi ketika itu sangat banyaknya dibagikan, sampai kemudian Umar bin Khattab sendiri yang mengambil mahkota Kisra dan dipakaikan untuk Suraqah. Maka Suraqah menyatakan, ini yang pernah diberitakan oleh Rasulullah SAW ketika aku begini, ketika aku begitu, bahwa engkau akan diberi oleh Allah SWT mahkota Kisra. Khamilina azakumullah, bayangkan dalam keadaan Rasulullah SAW terusir dari Mekah ke Madinah, dalam keadaan Rasulullah SAW belum memiliki kekuatan apa-apa, masih dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, sudah menjanjikan sesuatu yang sangat tingginya. Dan di mata orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, dan bahkan orang-orang Arab seluruhnya, itu sangat besarnya nilai mahkota Kisra atau Romawi. Fadhilin a'azakumullah. Subhanallah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang tidak mungkin diucapkan oleh orang lain selain Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Kalau kita mungkin akan minder menyatakan, ah apa mungkin kita mengalahkan Romawi dan Persia. Iya kan? Dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita masih terusir dari Mekah ke Madinah, apa mungkin kita akan memenangkan, mengalahkan Romawi dan Persia? Tetapi Rasulullah SAW sangat yakinnya dengan berita dari Allah SWT dan menyatakan, engkau akan mendapatkan iman Kisra. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang telah mendapatkan berita dari Allah SWT. Maka berita-beritanya adalah berita-berita dari Allah SWT yang pasti benar. Qala Ibn Ishaq rahimahullah, walamma kharaja bihima daliluhuma Abdullah Ibn Urqut atau Uraiqut salaka bihima asfal Makkah. Ketika penunjuk jalannya membawa Rasulullah SAW dan Abu Bakar berjalan, jalurnya yang dilalui adalah sebagai berikut. Melalui bagian Mekah bagian bawah, asfal Mekah. Kemudian berangkat melewati pinggiran pantai hingga melewati jalan bagian bawah dari daerah Usfan. Kemudian berangkat membawa keduanya ke daerah bawah Amaj. Thummas tajaza, kemudian melewati membawa keduanya sampai melewati jalan Hudayd. Daerah Hudayd. Thumma ajaza bihima min makanihi, kemudian berangkat dari Hudayd. Dalik fasalaka bihima al-Kharrar, melewati daerah yang bernama Kharrar. Wallahu taala alam sekarang di mana? Sekarang yang ada adalah Kharrar, bukan Kharrar. Summa salaka bihima thaniyah al-marrah, thumma salaka bihima liqfan, kemudian melewati liqf. Wa yuqal, dan dikatakan pula dengan nama lain liftan, disebut liftan, disebut juga liftan. Wallahu taala alam. Qala Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq, kemudian melewati daerah madlajata liqfin, tempat masuknya, pintu masuknya liqf. Kemudian istabtana bihima, kemudian sampai di tengah-tengahnya, sampai melewatinya madlajata mijaj, sampai ke pintu masuk mijaj, dan terus sampai menuju Madinah. Barakallahu fikum. Kita ringkas saja. Disebutkan nama-nama desa-desa yang dilaluinya dengan detail oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Ishaq selanjutnya, setelah menyebutkan jalur-jalur Rasulullah SAW, qala fa haddatsani Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair, menyampaikan kepada aku Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair, dari Abdurrahman ibn Uwaim ibn Sa'idah. Qala haddatsani rijalun min qaumi, menyampaikan kepadaku beberapa orang dari kaumku, dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu lamma sami'na bi makhraj Rasulillah, bahwa kami ketika itu di Madinah, ketika kami mendengar berita keluarnya Rasulullah sallallahu atau berangkatnya Rasulullah sallallahu dari Mekkah, wa tawakkafna qudumahu, maka kami pun menunggu kehadirannya, menunggu kedatangannya. Tawakkafna maknanya adalah istas'arnahu wantabarnahu. Kami berupaya payah untuk melihat apakah sudah datang atau belum, dan berupaya untuk menunggu menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kunna nakhruj idza sallayna subha, kami keluar dari rumah-rumah kami setelah salat subuh. Ila zahir harratina, ke tempat tinggi di daerah Harrah kami. Nantadiru, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi ma nabrahu hatta taqdiman asy-syams. Demi Allah, kami tidak pergi, tidak beranjak dari tempat kami sampai matahari sudah mulai terik mengalahkan kami. Mengalahkan maksudnya adalah menghilangkan naungannya. Kalau pagi masih sejuk, agak siang masih ada bayangan, agak siang masih ada bayangan, semakin siang semakin kecil bayangannya, semakin kecil, dan sampai lagi tidak ada bayangan bukit, tidak ada bayangan apapun, karena matahari sudah terik di atas. Saat itu mereka mulai pulang ke rumahnya, karena sudah tidak ada lagi naungan di mana mereka bisa bernaung dari terik panasnya matahari. Fa idza lam najid dhillan dakhalna. Kalau kami tidak mendapati bayang-bayang untuk berlindung, dakhalna, kami pun masuk ke rumah-rumah kami. Wa dzalika fi ayyamin harrah. Dan itu di hari-hari musim panas yang sangat panas. Hatta idza kana al-yawm alladhi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hari itu, kami pun keluar sebagaimana biasanya ke tempat-tempat tinggi di daerah Harrah, di padang pasir. Jalasna kama kunna najlis. Kami duduk sebagaimana biasanya di mana kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza lam yabqa dhillun dakhalna buyutana, hingga sampai tidak ada lagi bayang-bayang di mana kami bisa berlindung dari terik panas matahari, maka kami pun masuk ke rumah-rumah kami. Ternyata qadima Rasulullah sallam hina dakhalna al-buyut. Ternyata datang Rasulullah sallam ketika kami sudah masuk ke rumah-rumah kami. Fakana awwalu man ra'ahu rajulun minal yahud. Maka orang yang pertama melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam justru seseorang dari kalangan Yahudi. Wa qad ra'a ma kunna nasna. Yahudi ini sudah melihat apa yang kami lakukan. Ini melihat gelagat-gelagat kami setelah menunggu seseorang. Wa ana nantadru quduma Rasulullah sallam. Yahudi tahu bahwa kami sedang menunggu Rasulullah sallam mendatangi kami. Maka ketika Yahudi melihat beberapa orang datang, sarraha bi'a'la sawti. Yahudi tadi menjerit dengan suara yang sangat keras atau dengan sekeras suaranya. Ya bani Qailah, hadza jaddukum qad ja'. Wahai bani Qailah. Qailah itu salah satu nenek moyang mereka, orang-orang Arab yang ada di Madinah, sehingga mencakup semuanya, Ausnya dan Khazrajnya. Wahai bani Qailah, maksudnya kalian wahai orang-orang Arab, hadza jaddukum qad ja', ini yang ditunggu oleh kalian telah datang. Jadd bukan bermakna jiddi, tetapi maksudnya apa yang mereka harap-harapkan dengan sungguh-sungguh, dengan jiddi, yang dengan kesungguh-sungguhan, itu telah datang. Apa yang kalian tunggu telah datang. Wa dzalika fi ayyam harrah, dan itu adalah sangat panas harinya ketika itu. Fa kharajna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi dhilli nakhlatin wa ma'ahu Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka, maka kami pun keluar dari rumah-rumah kami. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah duduk di bawah pohon kurma. Wa ma'ahu Abu Bakr, dan bersamanya Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Fi mithli sinnihi, dengan umur seperti umur beliau alaihissalatu wassalam. Jadi Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu hampir sama umurnya, hanya beda 2 tahun. Rasulullah wafat SAW umur 63 tahun. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar wafat 2 tahun kemudian dengan umur 63 tahun pula. Sehingga umurnya tidak jauh berbeda, hanya beda 2 tahun. Wa aktsaruna lam yakun ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabla dhalik. Sedangkan kebanyakan kami belum pernah melihat Rasulullah sallallahu sebelum itu. Wa raqibahun nas, sedangkan manusia mulai berkerumun, berkumpul sekitar Rasulullah sallallahu. Wa ma ya'rifunahu min Abi Bakrin, mereka semua tidak tahu mana yang Rasulullah, mana yang Abu Bakar. Karena umurnya hampir sama, sebaya. Mereka tidak tahu mana yang Rasulullah, mana yang Abu Bakar. Tapi mereka tahu yang datang adalah Rasulullah dengan Abu Bakar. Tetapi mana yang Abu Bakar dan mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an Abi Bakrin. Hatta zala dhil an Rasulullah, hingga ketika hilang bayang-bayang atau hilang naungan pohon korma tadi, yang matahari sudah mulai mengenai Rasulullah sallallahu dan Abu Bakar. Faqama Abu Bakrin fa'adallahu biridaihi, maka Abu Bakar berdiri dan menaungi Rasulullah SAW dengan kainnya. Maka ketika itu arafnahu, fa'arafnahu inda dhalik, maka kami pun tahu ketika itu. Berarti mesti yang menaungi itu Abu Bakar, yang dinaungi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka pun tahu mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibn Ishaq selanjutnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Hisham, "Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yadhkurun ala Kulthum ibni Hadam." Maka singgahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sesuai dengan apa yang mereka kisahkan di tempat Kulthum ibni Hadam, saudara dari Bani Amr ibni Auf. Thumma ahad Bani Ubaid, salah satu dari Bani Ubaid. Wa yuqal, dikatakan pula Rasulullah SAW singgah di tempat Sa'ad ibni Khaythamah. Jadi ada pendapat yang menyatakan Rasulullah SAW tinggal di rumah Kulthum ibni Hadam. Ada riwayat pula yang menyatakan Rasulullah SAW tinggal di tempatnya Sa'ad ibni Khaythamah. Kenapa terjadi perbedaan? Wa yaqulu, dikatakan man yadhkur annahu nazala ala Kulthum ibni Hadam, siapa yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tinggal di tempatnya Kulthum ibni Hadam, karena Rasulullah SAW memang tinggal di sana, bermalam di sana. Tetapi dikatakan pula tinggalnya di tempat Sa'ad ibni Khaythamah, karena kalau keluar beliau dari tempat Kulthum ibni Hadam, beliau keluar dari manzil Kulthum ibni Hadam, beliau mesti duduknya di tempat Sa'ad ibni Khaythamah dan menemui manusia di tempat Sa'ad ibni Khaythamah. Jadi kalau beliau bermalam, bermalam tempat Kulthum. Kalau beliau menemui tamu-tamunya, maka beliau duduk di rumahnya Sa'ad ibni Khaythamah. Kenapa di tempatnya Sa'ad ibni Khaythamah? Karena beliau dalam keadaan azban. Azab artinya belum menikah. Wadhalika annahu kana azban la ahla lahu. Beliau adalah seorang yang belum menikah, dalam keadaan sendiri, tidak ada keluarganya di situ. Wa kana manzilul uzzab, maka tempat beliau menjadi tempatnya para uzzab. Tempatnya para uzzab, dan kadang disebut dengan uzubiyah. Kayak tempat kalian di sini namanya uzubiyah. Karena tidak ada yang berkeluarga di sini, semuanya belum menikah, maka dikatakan uzubiyah. Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin yang belum menikah, semua tinggalnya atau hampir semuanya tempatnya di tempat Sa'ad ibn Khaythamah. Famin hunalika yuqalu, oleh karena itulah dikatakan pula Rasulullah SAW tinggal di tempat Sa'ad ibn Khaythamah, dan dikatakan pula tinggal di tempat Kulthum ibn Hadam. Kedua-duanya benar, bermalamnya di tempat Kulthum dan kemudian siang harinya beliau duduk di tempat Sa'ad ibn Khaythamah. Wa kana yuqal li baiti Sa'ad ibn Khaythamah baitul uzzab, dijuluki tempatnya Sa'ad ibn Khaythamah dengan baitul uzzab, rumahnya para uzzab, rumahnya para orang-orang yang belum menikah. Wallahu ta'ala a'lam ayy dhalika kan, aku tidak tahu, Allah yang lebih tahu tentang yang terjadi seperti apa, tapi beritanya yang sampai kepada kami seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kullan qad sami'nahu, masing-masing dari riwayat tadi kami mendengarkannya. Wa nazala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ala Khubayb ibn Isa, sedangkan Abu Bakar tinggal di rumahnya Khubayb ibn Isa, ahadu Banil Harith, salah seorang dari suku Banil Harith, ibn al-Khazraj, dari kalangan Khazraj, di daerah As-Sunnah. Wa yaqulu qailun, dan berkata seseorang, kana manziluhu ala Kharijah ibn Zaid ibn Abi Zuhair, bahwasanya tinggalnya Abu Bakar di tempat Kharijah bin Zaid ibn Abi Zuhair, saudara dari Banil Harith ibn al-Khazraj. Tetapi biasanya yang disebut lebih dulu adalah yang dianggap lebih rajih oleh penulis. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu masih tertinggal di Madinah, di Mekah, untuk menunaikan amanah-amanah. Aqama Aliyun ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di Mekah 3 layalin wa ayyamaha, 3 hari 3 malam. Ini setelah Rasulullah berangkat ke Madinah, Ali masih di Mekah 3 hari 3 malam. Hatta adda an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-wada'i', hingga menyampaikan mewakili Rasulullah sallam semua amanah-amanah, titipan-titipan, allati kanat indahu linnas, yang tadinya ada di sisinya dikembalikan kepada manusia. hatta idza farigha minha, hingga ketika selesai tugasnya, lahiqa bi Rasulillah, beliau pun menyusul Rasulullah SAW. Fa nazala ma'ahu ala Qulsum ibn Hazm, kemudian beliau pun singgah dan tinggal di tempat yang sama, yaitu di tempatnya Qulsum ibn Hazm bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khulifina'azakumullah, ada kisah tentang Ali bin Abi Thalib yang mungkin tidak ada dalam ringkasan, bahwa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, menceritakan, innama kanat iqamatuhu bi Quba, bahwa dia tinggalnya di daerah Quba itu di tempat seseorang wanita, la zaujalaha, muslimah, seorang janda tidak memiliki suami, seorang dua muslimah, mempersilakan tempatnya untuk dipakai, lailatan aw lailataini, semalam atau dua malam. Wa kana yaqulu kuntu nazaltu bi Quba wa kanat imra'atun la zaujalaha muslimah, aku tinggal di Quba di tempat seseorang wanita yang tidak memiliki suami muslimah, maka aku setiap malam melihat seseorang, ra'aitu insanan ya'tiha, mendatangi wanita tadi di malam hari, fi jawfil lail, fa yadrib 'alayha bab, mengetuk pintu di tengah malam, fatakhruj ilaiha, kemudian wanita tadi takhruj ilaihi, menemui orang tadi, fayu'tiha syai'an ma'ahu, kemudian memberikan sesuatu, diterima oleh wanita tadi, kemudian tutup kembali pintunya. Demikian sehari, dua hari. Fastarabtu bi sya'nihi, maka aku pun terheran-heran dengan keadaan wanita ini. Faqultu laha ya anatallah, wahai budak perempuan Allah, man hadha ar-rajul alladhi yadrib 'alayka babaki, siapa laki-laki yang mengetuk pintumu malam-malam hari? Kullal lailatin, setiap malam, fatakhrujina ilayhi, yang kau kemudian menemuinya dan dia memberikannya sesuatu kepadamu. La adri ma huwa, aku tidak tahu apa yang diberikannya kepadamu. Padahal engkau adalah seorang wanita yang tidak punya suami. Qalat, wanita tadi menjawab, hadza Sahal ibn Hunayf ibn Wahib, dia adalah Sahal ibn Hunayf ibn Wahib. Qad araf anni imra'atun la ahada li, dia tahu bahwa aku adalah seorang yang sendirian, tidak memiliki keluarga. Fa idza amsa 'ada 'ala 'alayya awthan, 'ada 'ala awthani qawmihi, orang itu setiap sore mendatangi berhala-berhala kaumnya dan menghancurkannya, memecah-mecahkannya. Tsumma ja'ani biha, kemudian membawa puing-puing berhala tadi dari kayu, diberikannya kepadaku di tengah malam. Kemudian berkata kepadaku, ihtibi bihada, jadikanlah ini kayu bakar untukmu. Ini setiap malam dikasih kayu bakar, sehingga gak perlu mencari, gak perlu beli, wanita janda ini selalu mendapatkan kayu bakar. Dari mana? Dari orang tadi setiap tengah malam memberikan puing-puing berhala dari kaumnya. Fakana Aliyun ya'thuru dhalika min amri Sahal ibn Hunayf, dan Ali selalu menceritakan kisah ini. Hina halaka anhu a'indahu bil Iraq, menceritakan sejarah Sahal ibn Hunayf tersebut radhiyallahu taala anhu, sampai meninggalnya beliau di Iraq, dalam jihad di Iraq. Berkata min Ishaq, haddatsani hadza min hadits Ali, menyampaikan kepadaku yang demikian dari hadits Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, melalui jalan Hind ibn Sa'ad ibn Sahal ibn Hunayf radhiyallahu taala anhu. Assalamu taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.